Bab berikutnya. Bab nahi an ta'dhibil 'abdi wad dabah wal mar'ah wal walad bi ghairi sababin syar'iyyin aw zaidin 'ala qadril adab. Bab larangan menyiksa budak atau hewan atau wanita atau anak bi ghairi sababin syar'iyyin tanpa sebab yang syar'i au zaidin ala qadril adab atau kalaupun ada sebab yang syar'i dia melebihi ukuran dari hukuman yang itu hanya bersifat mendidik. Yani di sini ada dua hal terkait dengan ta'dzib atau memberikan hukuman. Yang pertama, dilarang melakukan hal yang sifatnya itu ta'dzib, hukuman atau apalagi penyiksaan tanpa ada sebab yang syar'i. Tanpa ada sebab yang syar'i. Yang kedua, larangan melakukan hukuman walaupun ada sebab yang syar'i tapi melebihi kadar yang dibolehkan di dalam syariat, yaitu kadar sekedar melakukan hal tersebut dalam rangka ta'dib, mendidik. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi di sini terkadang seorang boleh melakukan suatu hukuman kalau ada sebab yang syar'i, tapi juga ada batasannya. Tidak boleh melanggar batas tersebut. Dan hukum ini yang pertama maupun yang kedua tidak boleh sembarangan dilakukan terhadap siapa saja, seperti yang disebutkan oleh Nawawi, sekalipun terhadap budak yang budak itu dalam status sosialnya dia tidak seperti orang yang merdeka, dia seorang yang memiliki derajat yang lebih rendah daripada orang yang merdeka dalam status sosialnya, karena dia adalah harta yang dimiliki yang bisa diperjualbelikan. Apalagi kalau terhadap budak saja tidak boleh, apalagi terhadap orang yang merdeka, maka tentunya lebih tidak diperbolehkan lagi. Dan ini terkait dengan orang yang merdeka bisa jadi ya, berupa al-mar'ah atau al-walad. Al-mar'ah seorang wanita. Mungkin yang sering terjadi adalah suami terhadap istri, ya, sehingga melakukan hal yang melebihi batas atau sama sekali tidak ada alasan yang syar'i, sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan terkadang sampai pada tingkatan yang sangat dilarang oleh syariat, terjadi pembunuhan dan lain-lain. Ini jelas sesuatu yang sangat dilarang dalam syariat. Atau juga terjadi pada anak, orang tua terhadap anak, ini juga tidak jarang terjadi. Sering kita tahu, sering kita dengar atau kita baca hal yang seperti itu terhadap anak-anak, sehingga anak menjadi hancur mentalnya, atau anak justru juga akhirnya meniru gaya-gaya orang tuanya yang suka seperti itu. Yani ini dari akibat-akibat hal tersebut. Bahkan di sini juga dilarang walaupun terhadap ad-dabbah hewan, ya, hewan mereka juga punya hak untuk diberi kasih sayang. Walaupun mereka hewan, tapi mereka juga salah satu dari makhluk-makhluk Allah yang itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk membantu kita. Nikmat dari Allah Azza wa Jal. Maka tidak boleh disikapi dengan sikap yang tidak dibenarkan oleh syariat. Disiksa tanpa ada alasan yang syar'i, dihukum tanpa ada alasan yang syar'i, kalaupun ada maka tidak boleh melampaui batas. Yakni melampaui batas yang dibolehkan. Ya. Dalam bab ini An-Nawawi rahimahullah menyebutkan kepada kita di antaranya surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan perintah-perintah. Di awal ayat Allah memerintahkan untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Melarang dari perbuatan syirik. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kepada dzil qurba, karib kerabat. Kemudian al yatama, anak-anak yatim. Kemudian al masakin, juga orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jari al junub. Tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Wasahib bil jam, dan wasahibi bil jambi. Ya, teman yang di sisi kita, yakni istri kita. Wabnis sabil, dan ibnus sabil. Wama malakat aymanukum, dan apa yang dimiliki oleh, yakni maksudnya budak-budak kalian, dimiliki oleh kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai man kana mukhtalan fakhura. Orang yang mukhtal, fakhur, yang sombong. Ya, mukhtalan fakhura, bangga diri, menyombongkan diri. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi di sini pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbuat baik kepada berbagai pihak. Ya. Berbuat baik kepada banyak pihak. Kalau seorang muslim betul-betul mempraktikkan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, maka akan nampak di sana sosok muslim yang sangat indah. Di mana-mana bermanfaat, di mana-mana baik terhadap siapa saja. Dari orang-orang yang dia dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, seperti yang digambarkan di sini, dia akan baik kepada orang-orang dekatnya. Dari mulai orang tua, orang yang terdekat dengannya, istrinya, juga anaknya, kemudian yang lebih luas lagi tetangganya, lebih luas lagi ya tetangga jauh, atau juga sebelum itu karib kerabatnya, baik tinggal bersama atau tinggal di tempat yang lain. Nah, jadi orang ini, sosok ini adalah sosok yang luar biasa baik kepada semua pihak tersebut. Seperti yang kita lihat tadi, Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya agar seorang itu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga jauh, tetangga dekat, ya, as-sahibu bil jambi, istri, atau dalam tafsiran yang lain, yakni teman safar, ya, as-sahibu jam, teman di sisinya, yakni teman safar, ya, duduk berdua atau lebih di sisinya dalam suatu perjalanan. Ini tafsiran yang kedua. Yang pertama adalah az-zaujah, yaitu istri. Ibnu sabil dan musafirin. Begitu pula sampai kepada budak-budak, dia pun berbuat baik. Nah, tentu kata al-ihsan, berbuat baik di sini, yakni suatu hal yang tidak mengandung padanya apa yang disebutkan dalam bab tadi, yaitu menyiksa atau menghukum tanpa alasan yang syar'i. Ini jelas bukan dari bagian ihsan. Ini bertolak belakang dengan ihsan, perbuatan baik. Atau ketika menghukum melebihi batas yang dibolehkan, ini juga bukan dari ihsan, bukan bagian dari kebaikan yang kita diperintahkan untuk melakukannya kepada berbagai pihak tadi. Maka dari itu terkandung dalam perintah untuk berbuat baik larangan yang berlawanan dengannya. Seperti dalam kaidah ulama, sebagian ulama menyebutkan al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Perintah pada suatu perkara artinya larangan terhadap yang berlawanan dengan perintah tersebut. Al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Perintah terhadap suatu perkara artinya larangan dari sesuatu yang bertentangan dengannya. Mu'an bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat. Fadakhalat fiha an-nar. La hiya at'amatha wala saqatha idh hiya habasatha. Wala hiya tarakatha ta'kulu fi khashashil ardi." Muttafaqun alaih. Khashashil ardi bi fathil kha' al-mu'jamah wa bishin al-mu'jamah al-mukarrara wa hiya hawamuha wa hasharatuha. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirrah." Seorang wanita disiksa disebabkan karena seekor kucing. Habasatha, dia tahan kucing itu. Hatta matat, sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita itu akhirnya masuk neraka disebabkan kucing tersebut, yakni disebabkan karena dia menyiksanya. Lahiya at'amatha wa saqatha, dia tidak memberi makan kepada kucing itu, dia pun tidak memberi minum kepadanya. Idhiya habasatha, di mana dia menahan kucing itu terus. Walahiya tarakatha, tidak melepasnya. Ta'kulu fi khashashil ardi, melepas untuk makan di serangga-serangga yang ada di bumi. Muttafaqun alaih. Khashash al-ard artinya hawamuha wa hasharatuha, yani serangga-serangga yang ada di bumi. Ya, dulu mungkin kita terjemahkan hashish, yani semacam rumput begitu ya. Tapi maknanya di sini oleh Nawawi diterjemahkan adalah hasyarat. Ya. Hasyarat yakni hewan-hewan kecil yang ada di bumi seperti yang kita lihat ya, ada jangkrik, ada laron atau yang semakna dengan itu, sejenis dengannya. Ya, itu namanya hasyarat. Ahibati fillah rahimakumullah. pada hadis ini Nabi SAW memberikan kepada kita suatu gambaran yang tentunya bukan khayalan ya, ini hakiki, betul-betul terjadi. Darinya kita bisa mengambil suatu manfaat dan pelajaran penting, di mana seorang wanita dia masuk neraka karena menyiksa hewan. Disebutkan di sini seorang wanita, bukan artinya ini terbatas pada seorang wanita hukumnya. Kejadian itu terkait dengan seorang wanita. Tapi siapa yang meniru wanita itu atau melakukan yang sama dengannya, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, maka hukumnya sama. Dia bisa masuk neraka sebagaimana wanita itu masuk neraka disebabkan menyiksa hewan. Dia tidak memberi makan, tidak memberi minum, ya, akhirnya dia masuk neraka karena penyiksaan tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, dan fenomena penyiksaan hewan ini juga banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Makanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kita menyembelih saja jangan sampai ada unsur penyiksaan. Bagaimana dengan orang yang sengaja menyiksa hewan? Terkadang memang kita diuji oleh ulah sebagian hewan, tapi hendaknya jangan sampai kita melakukan hal yang melampaui batas. Kadang ada seekor kucing ya membuat kita jengkel. Jangan sampai kemudian karena itu kucing disiksa melampaui batas, ya dipukul sampai patah kakinya atau bahkan sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Tentu itu enggak sebanding dengan seekor ikan yang dia makan. Apakah gara-gara seekor ikan yang dimakan kucing mesti mati ya dengan cara yang mengenaskan seperti itu? Ahibati fillah rahimakumullah. Begitu juga yakni hewan-hewan yang lain, ini sekedar permisalan ya, banyak terjadi hal yang seperti itu. Seekor kuda ya yang oleh orangnya dipecut berkali-kali, sapi atau kerbau ya karena enggak mau cepat-cepat jalan akhirnya dipecut-pecut terus ya, atau bahkan dipukul ya. Ini ahibati billah rahimakumullah adalah semuanya masuk dalam ta'dzib, penyiksaan yang melampaui batas. Ya, sekali lagi terkadang kita diuji oleh hewan-hewan tersebut atau dengan hewan-hewan tersebut. Jangan sampai kemudian kita melampaui batas dalam menyikapinya. Bukan hanya kita dilarang melakukan hal seperti itu kepada manusia, ternyata kepada hewan pun kita dilarang. Kita ingat kisah dulu seorang yang punya seekor unta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah azza wajal kemampuan untuk memahami apa yang dikeluhkan oleh unta itu. Ya. Mukjizat. Dari mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW yang dalam hal ini mirip dengan apa yang dimiliki Nabi Sulaiman. Beliau mendengar apa yang dikeluhkan unta tersebut. Ternyata unta itu mengeluhkan atas perbuatan pemiliknya, di mana dia dibebani melebihi dari beban-beban yang semestinya. Ya, dibebani melebihi dari beban yang di luar kemampuannya, bagi dia sangat berat. Nah, ini belum disiksa, belum dipukuli, belum diperlakukan yang melebihi batas dalam ta'dzib. Disebutkan dalam riwayat itu dia dibebani melebihi kemampuannya. Maka Nabi SAW setelah mendengar keluhan unta tersebut, beliau pun kemudian memanggil siapa si pemilik unta ini. Setelah datang maka Nabi SAW menasihati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang apa yang dikeluhkan oleh unta tersebut. Ahibati fillah rahimakumullah. Kisah-kisah ini tentunya mesti menjadi pelajaran penting bagi kita, ya, bahwa berbuat ihsan, berbuat baik ini bukan hanya kepada manusia, tapi kepada hewan juga diwajibkan kita berbuat baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan berbuat baik kepada tiap sesuatu. Ala kulli syai', pada tiap sesuatu, bukan hanya kepada manusia, ya, termasuk bahkan di sini kepada hewan-hewan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, oleh karenanya di sini An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab ini kepada kita, ya, dan memberikan kepada kita beberapa hadis yang kita bisa mengambil pelajaran darinya. Di samping di sana juga ada hadis-hadis yang lain. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya masih dalam bab ini. Allahumma alam, sementara saya di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.